Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُتَسَاطِعَهَا وَإِنَّ كُلَّ مُتَسَاطٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, kesempatan dan juga kesehatan, di mana hari-hari ini barakallahu fiik kita mendengar, kita melihat sebagian saudara kita dan kaum muslimin secara umum sedang Allah Ta'ala berikan ujian-ujian sakit. Maka sungguh ketika Allah Ta'ala beri nikmat sehat, lalu kita mampu memanfaatkan kesehatan beramal soleh, ini merupakan sebuah kenikmatan yang akan menjadi sebab bertambahnya nikmah. Sebagai rasa syukur, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Maka para hadirin, kenikmatan kita bisa duduk talabul ilm, sungguh ini nikmat yang sangat besar yang harus dijaga keikhlasannya dan dijaga istiqomahnya dan dijaga pula barakallahu fikum al-istimrar fi talabul ilm. Kita lanjut pada pembahasan dari bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, babu tahrim dzulm, pada hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dari hadis Mu'ad ibn Jabal terdapat faedah berikutnya. Wa yustafadu minhu dan diambil faedah dari hadis Mu'ad ibn Jabal anna zakata tusrafu fi baladiha, bahwa zakat dibagikan, tusraf, ditasarufkan, dibagikan fi baladiha, di negeri diambilnya zakat, ai fi baladil mal, maksudnya di negeri yang ada padanya harta yang diambil zakat. Barakallahu fik. Ini faedah penting wa qad sabaqa dzikru dzalik wa bayan annahu la yajuz an takhruj zakat anil baladi alladhi fihi almal. Dan telah lewat, sabaqa telah lewat penyebutannya dan juga penjelasannya. Sudah lewat kemarin dulu bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat dari negeri yang diambil padanya zakat tersebut illa idza kana hunaka maslahah, kecuali kalau di sana ada maslahat, ada maslahat yang lebih besar. Mungkin di sini sudah dianggap cukup, di negeri sana ada yang lebih membutuhkan dan lebih besar maslahatnya, au hajah akthar, atau ada hajat yang lebih besar. Barakallahu fik. Ini dua keadaan. Kalau dipandang oleh penguasa maslahatnya lebih besar dibagikan di luar daerah tersebut, atau penguasa memandang negeri yang di luar sana lebih membutuhkan zakat tersebut dikeluarkan di sana. Amma madama fihi mustahikun fala yahrujuha bal yuaddi zakat fi nafsil balad. Adapun selama di negeri tersebut mustahikun, ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari 8 golongan. Nah, sudah kita sebutkan 8 golongan. Kalau ternyata di negeri yang diambil zakat ada 8 asnaf, fala yakhrujuha, maka jangan mengeluarkan zakat itu ke negeri yang di luar. Bal, bahkan ditunaikan zakat di negeri yang dikeluarkan padanya zakat tersebut. Nah, ini diulang oleh Syekh mengingatkan kepada kita agar harta tertunaikan pada haknya. Faidah berikutnya, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini pula, wa fil hadisi aidha dalilun ala tahrimiz zulm. Dalam hadis ini pula faidah penting berikutnya, dalil haramnya berbuat kezaliman. Tahrim al-zulm, haramnya berbuat kezaliman. Nah, artinya wa annahu la yajuzu lis-sa'i 'ala zakat. Maksudnya tidak boleh bagi orang yang as-sa'i, berusaha untuk mengambil zakat, an ya'khudha akthara minal wajib, mengambil lebih besar daripada yang diwajibkan. Karena sudah ada ketentuan berapa jumlah yang harus diambil. Tidak boleh. Walihada hadzara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adza. Karena itu dalam hadis Nabi mentahdzir, mengingatkan kepada Mu'adz ibni Jabal, iyyaka wa iyyaka qara'ima amwalihim. Hati-hatilah kamu, jauhilah olehmu qara'im. Qara'im jamak dari karimah. Apa itu? Wahyal hasanah almarhubah. Karimah artinya harta yang bagus, harta yang dicintai. Nah, karena tidak boleh mengambil lebih dari harta yang di situ sudah ditentukan jumlahnya dalam syariat. Nah, terlebih kemarin sudah disebutkan bahwa manusia itu pada asalnya sangat senang dengan harta. Sangat senang dengan harta. Apapun bentuk hartanya, cuman berbeda-beda jenisnya, tapi asalnya manusia itu tuhibunal malahuban jama. Nah, sehingga kalau antum ditugaskan oleh penguasa mengambil zakat, harus mengambil sesuai dengan ketentuannya. Tidak boleh kemudian mengambil secara serampangan, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk zaliman. Barakallahu fikum. Wa fihi, dalam hadis ini pula kata Syekh, dalilun ala anna da'watal madlumi mustajabatun. Dalil, hadis ini mengandung faidah. Hadis Mu'ad ibn Jabal mengandung faidah penting dalam bab ini. Apa itu? Bahwa anna da'watal madlum, doa orang terzalimi, ya, mustajabah, itu terkabulkan di sisi Allah, ya. Berdasarkan hadis yang kita baca kemarin, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Sesungguhnya doa orang terzalimi, teraniaya, orang yang lemah, karena terzalimi biasanya orang lemah, maka doa dia dengan Allah, laisa bainaha wa bainallah hijab, tidak ada penghalang, penutup. Maka di sini berhati-hati berbuat kezaliman. Walaupun antum seorang petugas, orang yang diberi tugas tertentu, ya. Kalau memberikan sebuah ketentuan, jangan sampai ketentuan, hukuman melebihi apa yang harus ditentukan. Kalau sudah ada ketentuannya sesuai dengan syariat, ikuti. Jangan berbuat zalim. Taib. Walaupun ayat ini atau hadis ini berkenaan dengan seorang petugas pengambil zakat, namun bukan berarti berbuat kezaliman ini barakallahu fikum dibatasi dengan perbuatan tersebut. Antum mendolimi teman sendiri, ya. Antum mendolimi temannya sendiri. Mungkin mengambil hak jatah milik teman sendiri. Seharusnya itu jatah temanmu, ya. Karena kamu suka dengan makanan tersebut, senang dengan jatah teman antum tersebut, lalu antum ambil, tidak izin, tidak meminta mada izinnya, minta halalnya, sehingga teman antum menjadi sebab orang yang terzalimi oleh perbuatan antum. Maka hati-hati dari doa teman antum sendiri. Kenapa? Antara doa dia dengan Allah, ketika dia berdoa menghadap, mengahamanjatkan doanya, Allahumma, Allah Maha mendengar. Allah bisa langsung mengabulkan doa orang tersebut, mengijabahi doa tersebut. Sehingga jangan sampai bermudah-mudah berbuat kezalimah. Kadang barakallahu fikum seorang mengambil harta orang lain, ya. Kadang meremehkan walaupun kecil, sendal jepit misalnya. Sendal jepit mungkin harganya 9.000 baru. Barakallahu fikum. Tapi masya Allah dia membeli dengan menabung 1.000, 2.000, 3.000 sampai genep 9.000 atau 10.000. Masya Allah, perjuangan berat beli sendal. Karena orang miskin, ya. Ketika orang tersebut memanfaatkan sendal untuk ibadah ke masjid, ya, jangan antum kemudian berbuat zalim. Dia tidak punya sendal lain kecuali itu, lalu antum ambil atau antum memakai sehingga menjadi sebab hilangnya sendal tersebut. Sehingga orang tersebut barakallahu fik merasa tidak nyaman hatinya. Sekali mungkin masih memberi udzur, dua kali masih memberi udzur. Kalau sudah tiga kali, siapa sebenarnya pelakunya? Ini sesuatu yang nampaknya ringan barakallahu fik, tapi jangan diremehkan. Kenapa? Itu harta kaum muslimin, bukan harta kita, hartanya mereka. Jangan sampai mengambil hak milik orang lain tanpa izin, tanpa meminta keikhlasannya, keriduannya. Barakallahu fik. Wa fihi, dalam hadis ini pula dalilun, dalil ala annahu yajibu alal insan ayyattaqiyallaha ayattaqiya dhulma wa yakhafa min da'watil madlum. Hadis ini mengandung faedah bahwasanya yajibu 'alal insani, wajib bagi seorang ya ayattaqiya dhulma, untuk berhati-hati dari berbuat kezaliman, bertakwa kepada Allah dari berbuat kezaliman. Wa yakhafa, dan khawatir agar khawatir min da'watil madlub, dari doa orang yang terzalimi. Naam, dari doa orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi, kata beliau, laisa bainaha wa bainallah hijab. Ittaqud dzulma, dalam hadis yang lain. Takutlah kamu kepada Allah dari berbuat kezaliman. Fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Sehingga mahasiswa muslimin, ini beberapa fawaid yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam hadis Mu'ad ibn Jabal sebagaimana telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk hadis berikutnya. Hadis nomor 210 dalam penjelasan di sini, hadis angka nomor 210. Imam An-Nawawi melanjutkan hadis berkaitan haramnya berbuat zalim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Barang siapa yang di sisinya, man kanat indahu, barang siapa yang ada di sisinya suatu keboliman terhadap saudaranya. Diingatkan oleh beliau, barang siapa yang ada di sisinya satu kezaliman kepada akhih, saudaranya. Min irdihi, berupa kezaliman pada kehormatannya. Ird, kehormatan. Berupa kezaliman dalam kehormatannya. Iya. Kehormatannya, maksudnya seorang mendolimi saudaranya dengan menghibai saudaranya. Nah, maka ini termasuk kezaliman. Menuduh si A berzina, padahal tidak berzina. Antum menjatuhkan kehormatannya. Zalim antum. Takutlah. Au min syai'in, atau berupa sesuatu. Sesuatu umum. Nah, umum, apa saja kezaliman yang dilakukan kepada saudara ya, pada hartanya, nah, pada jiwanya. Antum memukul padahal tidak bersalah teman antum. Antum mengambil hartanya padahal tidak halal antum ambil ya. Ini hati-hati. Kenapa? Fal yatahallal hu minhu al-yauma. Barang siapa yang ada di sisinya suatu kezaliman kepada saudaranya, berupa irdihi, kezaliman pada kehormatannya, au min syai', atau pada sesuatu, sesuatu umum, fal yatahallal hu, fal yatahallal hu minhu al-yauma. Maka hendaklah meminta halal dari orang itu pada hari ini. Maksudnya pada hari ini di dunia. Al-yaum maksudnya di dunia ini. Hendaklah dia meminta halal. Meminta halal minhu, dari saudaranya. Al-yaum pada hari ini, maksudnya di dunia ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum tidak ada lagi pada hari itu dinar dan dirham. Tidak ada lagi pada hari itu, pada hari kiamat. Tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya antum mati menghadap Allah tidak membawa dinar. Padahal saudara antum yang diambil uangnya minta, mana uang saya yang kamu ambil? Antum maka nebus pakai apa? Nah, diingat, tidak ada uang dinar dan dirham yang dibawa pada hari itu. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jika dia memiliki amal soleh, lihat, ini orang yang rugi. Jika orang yang berbuat zalim punya amal soleh, ukhidha minhu, diambil darinya. Diambil dari amal soleh, biqadri madlamatihi, sesuai kadar kezolimannya. Seberapa jumlah kezolimannya, diambil sesuai dengan pahala amal solehnya. Insyaallah, pahala sholatnya, sodakohnya, hajinya, infaknya, diambil untuk nebus, nebus perbuatan dolim. Wa illam yakun lahu hasanat, jika dia tidak punya kebaikan-kebaikan. Jika orang itu, orang yang berbuat zalim, tidak punya hasanat, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, diambilkan dari kejelekan temannya, fahumila alaih, maka dibebankan kepadanya. Rawahul Bukhari. Jika orang yang berbuat zalim tidak punya kebaikan-kebaikan, nah, maka diambilkan dari kejelekan-kejelekan sahibihi, temannya. Temannya yang dia zalimi di dunia. Ya. Fahumila alaih, lalu dibebankan kejelekannya untuk dia. Rawahul Bukhari. Orang ini yakin bahwa sedekah, zakat, saum, hajinya, zakatnya, dia bawa pahala. InsyaAllah, yakin, surga. Ternyata orang ini setelah dihadapkan kepada Allah, mendolimi, menyakiti si A, si B, si C, akhirnya amal baiknya untuk nebus kezalimannya. Barakallahu fikum. Ini hadis Bukhari. Qala al-mu'allif rahimahullah fima naqalahu an Abi Hurairah. Imam Nawawi menukil hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kana indahu madlamatun li akhih, barang siapa yang punya di sisinya satu kezaliman kepada saudaranya sendiri, min irdihi au min syai, baik kezaliman pada kehormatannya. Antum menjatuhkan nama baiknya, ya, menjatuhkan kehormatannya, atau sesuatu dari hartanya atau jiwanya kamu pukul, kamu sakiti, padahal tidak berbuat salah kepada antum. Falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta halal sekarang, yakni fid dunya, sekarang mumpung masih punya kesempatan. Datangi orangnya, ya, saya dulu mengambil apa ini dagangan kamu. Saya ngambil 10, tapi saya sebenarnya bayarnya cuma 2. Berarti kamu udah bayar 8. Ya. Tiap hari, banyak sekali tiap hari. Merugikan pedagang. Ya. Mumpung belum menghadap Allah, sekarang tebus kezaliman itu. Ini misal. Ya. Datang, minta maaf, ini ganti rugi saya. Dihitung, setiap hari 8. Dihitung. Kalau harganya 1000 kali sekian, ini saya bawa uangnya setebus. Lebih baik sekarang. Ya. Karena nanti menghadap Allah tidak bawa uang rupiah. Tidak bawa uang rupiah. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum pada hari kiamat tidak ada lagi uang dinar dan dirham. Wa dzalika yaumul qiyamah. Itulah hari kiamat. Fa innahu fid dunya, maka sesungguhnya di dunia yumkinu an yatahallalal insanu minal madhalim. Sesungguhnya di dunia memungkinkan, memungkinkan untuk minta seorang meminta halal minal madhalim, dari kezaliman-kezaliman allati alaih, yang dia lakukan. Bagaimana caranya minta halal? Bi ada iha ila ahliha. Satu, cara meminta halal seorang yang berbuat zalim kepada saudaranya, yang pertama bi ada iha ila ahliha, menunaikan kepada orang yang terzalimi, menunaikan hak kepada orang yang didzalimi. Ya, itu tadi contohnya. Antum ngambil uang 100 ribu, datang, ini tak kembalikan. Saya kembalikan 100 ribu. Antum utang. Kalau utang ngambil dengan ngomong, ya, saya dulu utang, ini saya kembalikan 100 ribu. Itu namanya minta halal. Dan saya minta maaf, setelah sekian bulan, sekian tahun, baru sampai saat ini saya bisa mengembalikan. Ya. Atau yang kedua, au istihlalihim minha, meminta dihalalkan. Ya. Minta dihalalkan. Karena mungkin antum tidak bisa menebus sejumlah apa yang telah diambil, antum minta halal. Saya datang ke sini, barakallahu fikum, saya sudah janji setahun mengembalikan. Ya. Ini sudah lewat dari setahun. Dan qadarullah saya tidak mampu. Apakah antum menghalalkan? Insyaallah. Apakah antum menghalalkan? Kalau dia mengatakan, saya halalkan untuk antum. Antum datang ke sini saja sudah syukur saya. Alhamdulillah, antum beritikad baik. Saya halalkan. Begitu seharusnya. Nah. Jangan terus dihubungi pakai WA, WA-nya hilang nomornya, ganti nomor. Di SMS tidak terkirim, ya, karena ganti nomor. Dapat nomor baru ditanya lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ingin lari dari pertanggung jawaban. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekarang bisa lari dari manusia, tetapi nanti di hari kiamat mau lari kemana? Karena saudara kita, ya, bisa jadi menuntut kepada kita. Walakin fil akhirah laisa hunaka syai'un illa al-a'mal as-shalihah. Namun di akhirat nanti, barakallahu fik, tidak ada kecuali amal-amal soleh. Ya, makanya sekarang berbanyak membawa amal soleh. Isi waktu dengan amal-amal soleh. Itu bekal kita di akhirat. Wa idza kana yaumul qiyamati iqtassa minadh-dhalim lil-madhlum min hasanati, apabila nanti pada hari kiamat diadakan qisas pembalasan dari orang yang berbuat zalim kepada yang terzalimi, min hasanatihi, dikisos, dibalas dengan kebaikan-kebaikannya, yu'khad min hasanatihi, diambil kebaikan-kebaikan amal soleh. Alati ya ra'su malih fidalikal yaum. Padahal amal soleh itu modal. Ra'su mal, modalnya dia di hari kiamat. Modal menghadap Allah, menebus surganya Allah. Di antara ini adalah dengan beramal soleh. Fa'in bagia, kalau masih tersisa, berbuat zalim ini, telah mukul ini, menuduh si A, mendolimi si B, mendolimi si C, kalau masih tersisa kebaikan-kebaikannya, min husayi wa illa ukhidha, kalau tidak diambilkan, min sayyatil madlum, dari kejelekan orang yang terdolimi, yang didolimi oleh dia, wa humilat 'alal zalim, lalu dibebankan kepada orang yang berbuat zalim, wal 'iyadu billah fasjadu bidzalik sayi'atun ila sayi'ati, bertambah kejelekannya di atas kejelekannya, sudah kebaikannya hilang malah diberi kejelekan. Rugi apa tidak? Itulah muflis, itulah orang yang bangkrut pailit ya. Kenapa? Modalnya hilang. Kenapa hilang? Karena dia di dunia mendolimi saudaranya, tidak mau menunaikan hak saudaranya, atau minta maaf, minta dihalalkan kepada saudaranya dari keboliman. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini kata Syekh Utsaimin, wa zahiru hadzal hadisu, zahir dari hadis, annahu yajibu 'alal insan, wajib bagi seseorang ya, an yatahallala min dhulm min dhulmi akhihi hatta fil 'arad fil 'aradi, untuk minta halal dari kedzaliman kepada saudaranya sekalipun, hatta sehingga pada perkara al-arq, kehormatan ya. Sawa'un 'alima am lam ya'lam, baik saudaranya tahu atau tidak tahu ya. Antum menjatuhkan kehormatan saudaramu ya, baik saudaramu itu tahu atau tidak tahu. Wa dalika annal madzalim illam takunu min nafs au bil mal au bil ard, sebab kedzaliman-kedzaliman imma an takuna, baik dalam bentuk yang pertama bin nafs, jiwa. Jiwa membunuh, membunuh orang tanpa hak, zalim. Mungkin bukan memukul, bukan membunuh, memukul ya, menyakiti, memukul padahal tidak boleh dipukul. Au bil mal, atau dengan bentuk mendolimi dalam bentuk harta, mengambil tanpa hak ya. Mengambil tanpa hak, atau mengambil tapi tidak mau mengembalikan haknya padahal berjanji akan mengembalikannya. Au bil arad, atau kehormatan ya. Antum punya teman yang baik, masya Allah, orangnya jujur, orangnya semangat, orangnya bagus. Karena antum iri dengki, antum bagaimana agar teman ini jatuh ya. Antum menyebutkan kekurangan satu saja, diceritakan kepada si A, si B, si C, akhirnya orang semuanya membenci dia. Padahal barakallahu fikum, apa yang antum ceritakan sesungguhnya tidak perlu disampaikan, sehingga orang itu membenci dia. Bukan karena perkara manhaj, hanya perkara pribadi, iri tadi. Ini ya ibadallah, antum mendolimi saudaranya karena sebab iri dan dengki, ini adalah kezaliman. Seharusnya seorang saling mendoakan ya. Apabila kamu bertemu dengan ahlus sunnah, sampaikan salam ya. Masya Allah, dia teman antum, satu tempat belajar, dia diberi oleh Allah anugerah, kelebihan. Kita bersyukur, alhamdulillah, saudara saya lebih bagus dari saya. Seharusnya seperti itu. Alhamdulillah, dia lebih baik dari saya. Semoga Allah memberikan faedah dan kebaikan ya. Tidak kemudian barakallahu fikum muncul iri dan dengki, akhirnya menjadi sebab kita mendolimi saudara kita. Nah, inna dima'akum, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya darah kalian, dalam hadis yang sudah lewat, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan, kehormatan kalian, haram alaikum, haram atas kalian, haram untuk dirusak. Darah harus dijaga. Sampai Umar bin Khattab di depan Ka'bah, dam, darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah ini. Ka'bah sudah mulia, tempat yang sangat dimuliakan, tapi darah seorang muslim lebih mulia ya, barakallahu fik. Sehingga hati-hati menyakiti jiwa saudara kita. Jangan sudah mentang-mentang antum lebih besar badannya, lebih kuat jasadnya, adik kamu yang lebih kecil mau antri mandi, ketika dia di depan kita, singkir, pukul lagi, atau dipanting lagi, na'udzubillah. Jangan sampai berbuat demikian. Kedzaliman. Yang kecil ini bisa berdoa. Yang kecil ini bisa berdoa. Ketika terjatuh dia berdoa. Ya Allah, balaslah dia. Hanya apa? Antum dibalas oleh orang lain yang lebih kuat dari antum. Ya. Dan ini sesuatu yang barakallahu fikum harus dijaga. Dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Taib. Fa idza kana dinafsi mislu ayakuna qad jana alai. Contoh mendolimi pada jiwa seperti qad jana alai, melukai. Jana melukai. Alaihi kepadanya, antum melukai sedang tidur. Teman kita lagi tidur, antum melukai kakinya, tangannya, ya. Adarabahu hatta jarohah, atau kamu pukul sampai terluka, ya, sehingga keluar darahnya, ya. Ini alqata'a adwan min a'dha'ih, atau kamu potong anggota dari anggota badannya. Ini kezaliman. Alqatala lahu qatil, atau membunuh kepadanya sebagaimana engkau membunuh seseorang. Fa innahu yatahalal minhu, maka dia di dunia minta halal, ya. Dulu saya mukul kamu, sekarang balaslah saya. Atau saya minta halal, saya sudah enggak kuat lagi, ya. Mungkin dia sadar, ya. Taubat. Wi ayat ayyumakkina sahibal haq minal qisas, yakni dengan memungkinkan pemilik hak untuk melakukan qisas. Ya. Entah kamu melukainya, memukulnya, atau memotongnya. Au man badala diyat illam yakun qisas, atau orang yang bisa melakukan diyat jika tidak ada qisas. Ya. Atau bisa di, kalau sudah sampai tingkatan membunuh, maka ini ada qisas. Atau ahli warisnya minta diat, membayar 100 unta. Ahli warisnya, saya minta 100 unta. 100 unta. Banyak. Berapa 100 unta? Kalau unta harganya 120 juta, berarti kali 100. Begitu. Jadi mahal jiwa orang. Jangan bermudah-mudah. Baik, ini kalau bentuknya jiwa. Amma in kanat fil mal, kalau kedzalimannya pada urusan harta, fa innahu yu'tihi malahu, dia memberikan hartanya. In kana indahu malu ahli ahadin, kalau dia mendzalimi harta saudaranya. Nah, al wajib ayu'tiyahu sahibah, yang wajib dia berikan harta temannya. Fa'in hoba, sekarang teman antum yang dulu antum ambil uangnya, antum ambil haknya, hartanya, hoba, tidak kelihatan kemana, alamatnya di mana, nomor HP-nya hilang. Walam yu'raf makanuhu, sudah diketahui tempat tinggalnya. Wa aisa minhu, dan sudah berputus asa mencarinya. Cari ke sana ke sini. Tanya orang enggak tahu. Tanya ke Pak polisi juga enggak tahu, ya. Fa innahu yatasaddaq bihi anhu, kata Syekh, ini faedah penting. Dia bisa bersedekah, ya. Bersedekah dengan harta yang dia berbuat zalim kepada saudaranya. Bersedekah. Nah, ini saya dulu makan tidak bayar sekian kali, kalau dihitung mungkin sampai 500 ribu. Saya ambil 500 ribu untuk menebus hak orang tersebut, karena saya cari penjualnya, tidak ada sekarang, hilang kemana, tidak tahu, ya. dicari, tidak ada nomor HP-nya, alamatnya tidak tahu. Karena dia berdagang keliling, ya, dan keliling misalnya. Ini kata Syekh bisa demikian. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lam. Allah Maha tahu. Wa yu'addi ila sahibil haqq haqqah, dan menunaikan pemilik hak haknya. Wa in kana qad mata, kalau orang itu mati, sahibul haq, fa innahu yusiluhu ila warasatihi, harta disambungkan kepada ahli waris. Li'anal mal ba'dal maut yantaqil ilal warasah, karena harta kalau pemiliknya sudah mati berpindah kepada ahli waris. Naam. Fala budda ayusallimahu lil warasah, dia harus menyerahkan harta saudaranya yang dia berbuat zalim kepada ahli waris. Fa illam ya'lamhum, kalau tidak diketahui, bi an jahilahum walam yadri anhum tasaddaq bihi anhum, kalau tidak diketahui mereka di mana ahli warisnya, ya, tidak diketahui keberadaannya, tasaddaq bihi anhum, kamu bersedekah dengan uang itu untuk mereka. Wallahu ta'ala ya'lamuhum wa yu'tiyahum haqqahum, Allah tahu mereka dan Allah akan memberikan hak mereka. Itulah nasihat Asy-Syaikh rahimahullah. Kalau orang yang kita zalimi tidak bisa kita ketahui keberadaannya. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.